Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman mazida amma ba'd. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah jami'an. Insyaallah di malam hari ini kita kembali melanjutkan kajian kita dari kitab Al-Mulakhas fi Syarhi Kitab Tauhid. Penjelasan terhadap Kitab Tauhid yang ditalkhis, yang dijelaskan oleh Asy-Syaikh Dr. Shalih Fauzan hafizallahu taala wa ra'ah. Qala al-mu'allif Asy-Syaikh Muhammad bin Abdul Wahhab rahmatullah alaih fi kitabihi babu qawlillahi ta'ala falamma atahuma saliha ja'ala lahu syuraka'a fima atahuma fata'ala allahu amma yushrikun. Berkata Asy-Syaikh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimallahu ta'ala, bab firman Allah subhanahu wa ta'ala dalam surat Al-A'raf ayat yang ke-190. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, falamma atahuma saliha, dan tatkala Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kepada keduanya saliha, anak yang sehat, yakni kepada Nabi Adam dan Hawa, ja'ala lahu syuraka'a fima atahuma, ternyata keduanya menjadikan na'am bagi Allah subhanahu wa ta'ala syarikat atas apa yang Allah berikan kepada keduanya. Fata'alallahu amma yushrikun, maka Maha suci Allah subhanahu wa ta'ala atau maha tinggi Allah dari apa yang mereka persekutukan. 6. Ayat ini dijadikan bab judul oleh Asy-Syaikh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu ta'ala. Qala Ibnu Hazm, berkata Al-Imam Ibnu Hazm Abu Muhammad Ali bin Ahmad bin Said bin Hazm Al-Qurtubi Al-Zahiri rahmatullah alaih. Al-Imam Ibn Hazm merupakan salah seorang ulama besar, dan beliau memiliki madhab Al-Zahiri, Zahiriyah. Naam. Dan Al-Imam Ibn Hazm ini, beliau adalah salah satu contoh teladan bagi kita kaum muslimin, terkhusus bagi mereka yang telah lanjut usia. Taib. Di mana yang namanya mempelajari ilmu ini tidak dibatasi dengan usia. Sebagaimana Al-Imam Ibnu Hazm rahimallahu ta'ala, beliau belajar sudah usia lanjut, ya, berbeda dengan mereka para ulama yang lainnya. Dari kecil hidup dengan ilmu, di lingkungan ilmu, keluarga ilmu. Berbeda dengan halnya Al-Imam Ibnu Hazm, Taib. Beliau adalah seseorang yang memiliki kehidupan yang mapan. Namun beliau penasaran dengan yang namanya thalabul ilm. Dan beliau membuktikan bahwa siapa saja bisa menjadi seorang alim ketika dia bersungguh-sungguh tanpa memandang usia. Ya, sebagaimana beliau Al-Imam Ibnu Hazm ini belajar ilmu setelah sudah usia sudah tua. Nah, berbeda dengan para ulama yang lainnya. Nah, al-muhim kaum muslim rahimani wa rahimakumullah, mempelajari agama Allah Subhanahu wa taala ini tidak ada yang namanya kata terlambat. Mau anak kecil, anak muda, orang tua, masing-masing dituntut untuk apa? Mempelajari agama Allah Subhanahu wa taala, terkhusus mempelajari apa-apa yang Allah Subhanahu wa taala wajibkan atas seorang hamba. Taib. Itu biografi singkat dari Al-Imam Ibnu Hazm rahmatullah alaihi. Al-Imam Ibnu Hazm beliau berkata, menjelaskan atau menafsirkan tentang firman Allah ini dalam surat Al-A'raf yang kita baca tadi. Kata beliau, ittafaqu ala tahrimi kulli ismin mu'abbadin li ghairillah. Mereka para ulama sepakat, ya, tentang haramnya memberikan nama hamba kepada selain Allah Subhanahu wa taala, yakni memberikan nama seseorang dengan hamba tapi tidak disandarkan kepada Allah, disandarkan kepada selain Allah. Ini hukumnya haram. Naam. Ka'abdi Amr, seperti seseorang memberikan nama dengan Abdu Amr, hambanya si Amr. Ini tidak boleh. Ya, haram hukumnya. Wa Abdul Ka'bah, begitu pula memberikan nama dengan hambanya Ka'bah. Wa ma asbaha dzalik, dan yang semisal dengan itu, ya, dari nama-nama ia menghambakan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Ini semuanya diharamkan, kata Al-Imam Ibnu Hazm. Naam. Dan beliau menghikayatkan tentang ijma'nya para ulama. Hasya Abdul Muttalib, selain dari nama Abdul Muttalib. Naam. Memberikan nama dengan Abdu selain dari penyandaran kepada nama Allah Subhanahu wa taala, seperti Abdul Amr, ya, Abdul Ka'bah, bahkan Abdul Rasul, ini hukumnya haram. Kecuali Abdul Muttalib. Naam. Dijelaskan oleh mereka para ulama, adapun kenapa dikecualikan nama Abdul Muttalib, karena Abdul Muttalib ini adalah sesuatu nama, bukan ditujukan pada namanya, namun apa, sebagai pengenalan, bukan sebagai tujuan memberikan nama. Ya, masyhurnya dengan itu. Beda dengan seseorang memberikan nama tujuannya untuk apa, memberikan nama, ini tidak boleh. Nah, makanya beliau mengatakan apa, hasya Abdul Muttalib, karena Abdul Muttalib ini apa, masyhur dengan nama demikian. Naam. Wa an Ibn Abbasin fil ayah, dan dari Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma menjelaskan ayat di atas, qala, beliau berkata, lamma tagashaha adamu hamalat fa'atahuma iblisu faqala inni sahibukuma alladhi akhrajtukuma minal jannati la tuti'unnani aw la aj'alanna lahu qarnai aylin fayakhruju min batnik fayashukuh wal af'alanna yukhawwifuhuma samiyahu Abdul Harith fa abaya an yuti'ahu fa kharaja maita. Ibnu Abbas menjelaskan tentang ayat di atas bahwasanya tatkala Nabi Adam alaihissalam berhubungan dengan Hawa, hamalat, sehingga Hawa pun apa? Menjadi hamil. Naam. Tagoshaha ini adalah bentuk hikayat dari apa? Berhubungan suami istri. Naam. Fatahuma iblis. Kemudian iblis mendatangi Nabi Adam dan Hawa. Faqala. Maka iblis pun berkata kepada keduanya, "Inni sahibukuma, inni sahibukuma alladhi akhrajtukuma minal jannah." Sesungguhnya saya ini adalah teman kalian berdua, kata iblis kepada Nabi Adam dan Hawa. Aku adalah teman kalian berdua yang mengeluarkan kalian berdua dari surga. Kemudian iblis mengancam, kalian mau taat kepada diriku atau aku akan jadikan ya janin yang ada dalam perutnya Hawa itu memiliki qornai ayilin, yes. Bentuknya itu seperti kambing laki-laki yang memiliki tanduk. Ini apa? Ancaman iblis kepada Nabi Adam dan Hawa. Kalau keduanya tidak mau taat, tidak mau mengikuti iblis, maka nanti anaknya itu apa? Akan dijadikan oleh iblis seperti apa? Hewan memiliki tanduk. Naam. Fayakhruju min batnik fayashukuh, sehingga anak tadi keluar dari perutmu dan engkau pun merasa kesusahan. Wal af'alanna, kata iblis, sungguh pasti aku akan mengerjakan yang demikian itu. Kalau kalian berdua tidak mau taat, maka aku melakukan yang demikian, pasti, kata iblis, dia bersumpah. Wal af'alanna, ditekankan lagi oleh iblis. Yukhawwifuhuma, iblis menakut-nakuti Nabi Adam alaihi salam dan juga Hawa agar keduanya memberikan nama bagi anak tersebut Abdul Harith, hambanya Al Harith. Naam. Fa abaya, namun keduanya Nabi Adam alaihi salam dan juga Hawa, fa abaya an yuti'ahu ahu fa kharaja maita. Keduanya tidak mau taat, tidak mau mengikuti apa? Perkataannya iblis tersebut, dan akhirnya fa kharaja maita, bayi tadi keluar dalam keadaan mati. Naam. Tsumma hamalat fa atahuma aidan. Kemudian Hawa pun mengandung kembali, hamil kembali. Fa atahuma aidan, dan iblis pun kembali datang menemui Nabi Adam dan Hawa. Faqala misla qawli, dan iblis ini mengatakan sebagaimana ucapan dia yang pertama tadi kepada Nabi Adam dan Hawa alaihi wassalam. Naam. Fa abaya an yuti'ahu, namun keduanya Nabi Adam dan Hawa enggan untuk mentaati iblis. Fa kharaja maita, dan ternyata lahir juga anak tersebut dan meninggal. Ya. Tsumma hamalat fa atahuma fadzakara lahumā fa'adrakahumā hubbul walad. Kemudian tidak lama kemudian setelah itu Hawa hamil lagi. Naam. Dan iblis kembali datang kepada keduanya, kepada Nabi Adam dan Hawa. Fadzakara lahumā fa'adrakahumā hubbul walad. Kemudian iblis membujuk keduanya sehingga akhirnya Nabi Adam dan Hawa ini apa? Keduanya merindukan untuk memiliki anak. Ya, yang pertama meninggal, kedua meninggal. Dan yang ketiga didatangi oleh iblis, dibujuk lagi, dan keduanya apa? Tentunya merindukan akan seorang anak hadir di tengah kehidupan mereka. Thayyib. Fasammayahu Abdul Haris. Ternyata keduanya pun akhirnya mentaati iblis dan menamakan anak yang mereka lahirkan tersebut Abdul Haris, hambanya si Haris, fadzalika qauluhu, maka kata Ibnu Abbas radhiyallahu taala an, dan kisah ini berkaitan dengan firman Allah Subhanahu wa taala, faja'ala lahu syuraka'a fima atahuma, maka keduanya yakni Nabi Adam dan Hawa menjadikan bagi Allah itu serikat atas apa yang Allah berikan kepada keduanya berupa anak. Naam. Rawahu Ibnu Abi Hatim. Hadis ini diriwayatkan oleh Ibnu Abi Hatim. Walahu bisanadin sahih, dan juga dari Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu. Naam. Dengan sanad yang sahih, an Qatadah, dari Qatadah qala, dia berkata, syuraka'a fi ta'atihi wa lam yakun fi ibadatihi, yang dimaksud dengan firman Allah Subhanahu wa taala, Nabi Adam dan Hawa menjadikan serikat bagi Allah atas apa yang Allah berikan kepada mereka, yang dimasukkan dengan serikat di sini ialah fi ta'atihi, dari sisi apa? Mentaati iblis. Wa lam yakun fi ibadatihi, bukan dari sisi mengibadahi iblis tersebut. Ya, ini harus dipahami bahwasanya yang dimaksud dengan firman Allah bahwasanya Nabi Adam dan Hawa itu menjadikan serikat bagi Allah itu adalah dari sisi apa? Mentaati iblis, bukan dari sisi beribadah. Nah, ini sebagaimana disebutkan dari Qatadah. Naam. Walahu bisanadin sahih, qala al-muallif rahimallahu ta'ala, walahu bisanadin sahih an Mujahid fi qawlihi, dan di dalam sanad yang sahih dari al-imam Mujahid berkaitan dengan firman Allah Subhanahu wa ta'ala, la'in ataitana saliha. Ya, permintaan Nabi Adam dan Hawa untuk mendapatkan seorang anak. Mereka mengatakan, la'in ataitana, jikalau engkau memberikan kepada kami saliha, anak yang sehat. Naam. Qala ashfaqa an la yakuna insanan, yakni keduanya Nabi Adam dan Hawa ini mengkhawatirkan anak yang mereka kandung tersebut ini apa? Dikhawatirkan adalah bukan seorang manusia. Naam, sehingga apa? Keduanya meminta demikian agar apa? Allah memberikan kepada keduanya itu anak yang sehat badannya, yakni sebagaimana manusia biasa. Taib. Wa dzakara ma'nahu 'anil Hasan wa Sa'id wa ghairihima, dan disebutkan pula makna yang serupa dengan ini dari Al-Hasan dan juga Sa'id dan dari selain keduanya. Taib. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullahu jami'an, di dalam hadis dalam ayat ini berserta kalam para imam dan juga sahabat yang menjelaskan tentang makna dari firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-A'raf. Taib. Dijelaskan oleh Asy-Syaikh Ad-Doktur Saleh Fauzan hafizallahu taala. Mungkin kalau kita mendengarkan ayat kemudian ya ucapan mereka para sahabat dan juga imam menafsirkan ayat tersebut mungkin belum begitu paham, maka perlunya untuk kita membaca penjelasan dari Syekh Dr. Saleh Fauzan hafizallahu taala. Kata beliau menjelaskan makna dari ayat ini, yukhbiru ta'ala an Adam wa Hawa annahu lama ajaba du'aahuma wa razaqahuma waladan sawiyya kama wa'ada bidzalik. Bal sammayahu Abdul Haris waladan sawiyan ala sifati allati talabaha lam yakuma bisyukri tilka an-ni'mati alal wajhil mardi kama wa'ada bidzalik. Kata Syekh Dr. Salih Fauzan hafizallahu taala, di dalam ayat ini, dalam surah Al-A'raf yang kita baca tadi, Allah subhanahu wa ta'ala mengkhabarkan kepada kita tentang Nabi Adam dan Hawa, di mana tatkala keduanya berdoa minta kepada Allah untuk diberikan rezeki berupa anak. Ya, dari sini harusnya kita tahu yang namanya anak itu adalah rezeki pemberian dari Allah. Maka harus apa? Mintanya kepada Allah, bukan minta kepada dukun atau selain Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, Allah subhanahu wa ta'ala menjelaskan bahwa Nabi Adam dan Hawa ini berdoa kepada Allah minta untuk diberikan seorang anak yang sehat badannya, dan Allah subhanahu wa ta'ala berikan sebagaimana apa yang mereka minta tersebut. Lam yakuma bisyukri tilka ni'mati alal wajhil mardi kama wa'ada bidzalik. Akan tetapi tatkala Allah berikan ya nikmat berupa anak tadi kepada mereka berdua, ternyata keduanya tidak mensyukuri nikmat yang Allah berikan tersebut ya sebagaimana yang mereka janjikan. Bal sammayahu Abdul Haris, bahkan mereka memberikan nama pada anak mereka tersebut dengan Abdul Haris, hambanya Al Haris. Naam. Fa abadahu li ghairillah. Keduanya yakni Nabi Adam alaihi salam dan juga Hawa menjadikan anaknya tersebut diberikan nama dengan nama penghambaan kepada selain Allah subhanahu wa ta'ala. Wa min tamami syukri an la yu'abbadal ismu illa lillah. Kata beliau, dan di antara bentuk kesempurnaan syukur seorang hamba atas nikmat anak yang Allah berikan kepada dirinya, janganlah dia memberikan nama anak tersebut dengan hamba kepada selain nama Allah subhanahu wa ta'ala. Tapi apa? Harus menyandarkan nama anak tersebut kepada Allah ketika menyebut dengan hamba, seperti Abdullah, Abdurrahman. Ya, itu di antara apa? Bentuk syukur seseorang ketika Allah berikan anak, dia memberikan nama anaknya tersebut dengan nama yang memiliki makna penghambaan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Naam. Fahasala minhuma bidzalika syirkun. Maka ketika Nabi Adam dan Hawa ini, ketika mereka memberikan nama kepada anak mereka dengan Abdul Haris, ya, memiliki makna hamba, penghambaan, namun penghambaan itu kepada selain Allah, kata beliau, fahasala minhuma bidzalika syirkun. Terjadilah yang namanya perbuatan kesyirikan. Fit tasmiyati la fil ibadah. Dari sisi memberikan nama. Ya, memberikan nama kepada anak mereka bukan dari sisi ibadah. Makanya dijelaskan di awal tadi oleh Al-Imam Ibnu Hazm, haram hukumnya apa? Memberikan nama bagi seseorang dengan nama hamba yang disandarkan kepada selain Allah. Beliau contohkan apa? Abdul Amr, Abdul Ka'bah. Begitu pula Abdul Rasul. Haram, kenapa? Itu termasuk dari sisi bentuk kesyirikan. Ya. Syirik dari sisi apa? Penamaan. Bukan dari sisi jenis ibadah. Baik. Summa nazzaha nafsahu 'anil syirki 'umuman fit tasmiyah wa fil ibadah. Kemudian ya, nazzaha nafsahu anis syirki umuman fit tasmiyah wa fil ibadah. Allah Subhanahu wa taala mensucikan dirinya atau diri Allah Subhanahu wa taala dari yang namanya kesyirikan secara umum, dari sisi penamaan dan juga dari sisi ibadah. Taib. Dari sini kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, ya, beliau ingin menyampaikan kepada kita bahwa di antara bentuk kesyirikan itu adalah ketika seseorang memberikan nama dengan hamba namun disandarkan kepada selain Allah. Ini syirkun fit tasmiyah, syirik dari sisi memberikan nama. Ada apa tidak? Ada. Ada orang yang memberikan nama dengan Abdul Rasul, itu ada. Ya. Dan ini ada di tengah-tengah masyarakat. Dan ini adalah sesuatu nama yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika seseorang itu memberikan nama dengan nama penghambaan, maka nama itu harus disandarkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Seperti Abdurrahman, Abdurrahim, ya, Abdul Syakur, Abdul Ghafur. Nah, dan itu bentuk syukurnya seseorang terhadap nikmat anak yang Allah berikan kepada dirinya. Abidatul Rahman. Nah, ini apa? Di antara bentuk syukur seorang hamba ketika Allah berikan dia anak. Dan ketika dia memberikan nama anak dengan nama penghambaan dan dia sandarkan kepada selain Allah, maka dia terjatuh dalam syirik fit tasmiyah, syirik dari sisi memberikan nama. Naam. Dan ini hukumnya haram. Tidak boleh memberikan nama kepada anak dengan nama yang mengandung penghambaan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Baik. Kemudian kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, adapun faedah yang bisa kita ambil dari ayat yang dibawakan oleh beliau, yang pertama, tahrimu tasmiyati bi kulli ismin mu'abbadin li ghairillah ka Abdul Husain wa Abdul Rasul wa Abdul Ka'bah. Dalam ayat ini beserta asar yang datang menjelaskan ayat tersebut menjelaskan kepada kita tentang haramnya, ya, memberikan nama dengan nama yang mengandung penghambaan kepada selain Allah Subhanahu wa taala, seperti memberikan nama dengan Abdul Husain, hambanya si Husain, atau Abdul Rasul, hambanya Rasul, atau Abdul Ka'bah, hambanya Ka'bah. Ini apa? Hukumnya haram. Nah, dan ada kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, di tengah-tengah kaum muslimin yang bernama Abdul Rasul itu ada. Ya, itu ada. Jangan kira tidak ada. Ini apa yang disampaikan oleh beliau di sini, semuanya contohnya ada. Dan tanpa disadari itu adalah perkara yang diharamkan di antara nama-nama yang haram. Ya, ketika nama itu mengandung penghambaan dan diberikan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Baik. Ini faedah yang pertama. Bahwasanya haram memberikan nama yang mengandung penghambaan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Faedah yang kedua, anna syirka yaqa'u fi mujarradit tasmiyah walau lam taqsud haqiqatuha. Bahwasanya perbuatan kesyirikan itu juga bisa terjadi dari semata-mata pemberian nama dalam permasalahan memberikan nama. Kalau selama ini mungkin kita mengetahui yang namanya syirik itu dalam beribadah, ya, dalam ucapan, sebagaimana yang telah lewat, ya. Ternyata Kesyirikan itu juga bisa terjadi dari apa? Sisi pemberian nama. Naam. Walaupun seseorang itu lam taqsud haqiqatuha, dia tidak meniatkan makna dari hakikat nama tersebut. Dia cuma sekedar apa? Memberikan nama saja tanpa ada keyakinan padanya. Ini terjatuh dalam kesyirikan dari sisi penamaan. Dan lebih besar lagi ketika dia memberikan nama tersebut disertai dengan keyakinan. Ini yang lebih fatal. Ya. Semata-mata saja dia memberikan nama dengan nama-nama yang seperti tadi, penghambaan kepada selain Allah, itu sudah terjatuh dari dalam sisi kesyirikan, apalagi ditambah dengan keyakinan. Nah, ini bertambah pula keharamannya. Kemudian faedah yang ketiga, anna hibatallahi lirrajul alwalada sawiya minan ni'amillati tastahiqu syukra. Bahwasanya pemberian Allah Subhanahu wa taala kepada seseorang berupa Allah berikan kepada dirinya seorang anak yang sehat jasmaninya, ini merupakan kenikmatan. Ya, ketika Allah berikan kita seorang anak sehat jasmaninya, maka ini adalah kenikmatan. Allati tastahiqu syukr, yang wajib untuk kita mensyukuri. Ya, nikmat anak tersebut diberikan contoh oleh beliau dengan kita apa? Memberikan nama kepada anak tersebut dengan nama yang mengandung penghambaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, bahkan datang dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, ahabbul asma' ila Allah Abdullah wa Abdurrahman. Ya. Nabi sallallahu alaihi menyebutkan bahwa nama yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala adalah Abdurrahman, Abdullah dan Abdurrahman. Ini nama yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena nama tersebut mengandung makna penghambaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tayib. Maka di antara nikmat yang Allah berikan kepada kita adalah Allah berikan anak yang sehat, maka harus disyukuri. Di antara bentuk syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat anak tersebut, kita berikan anak itu dengan nama yang terbaik. Ya. Begitu pula nama yang mengandung penghambaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian faedah yang terakhir, anna min syukri in'amillahi bil walad ta'bidahu lillah. Naam. Ini maknanya serupa dengan poin yang ketiga tadi. Ya, bahwasanya di antara bentuk syukurnya seorang hamba terhadap nikmat Allah Subhanahu wa taala atas anak yang Allah berikan kepada dirinya, dia menjadikan anak tersebut hamba bagi Allah Subhanahu wa taala. Naam. Ini ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, ya, empat faedah yang disampaikan oleh beliau Asy-Syaikh Dr. Saleh Fauzan hafizallahu taala dari kisah yang disebutkan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu. Dan ini mungkin dialami oleh sebagian dari saudara kita kaum muslimin. Naam. Ketika mereka diuji akan memiliki anak, lahir meninggal. Tidak lama lagi lahir meninggal. Dan ini mungkin ada yang mengalaminya. Sehingga mereka pun apa? Datang ke dukun. Ya. Dan itu adalah ujian disebutkan oleh Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullahu taala, ketika seseorang mentaati atau berpaling dari jalan Allah Subhanahu wa taala, menempuh jalan yang haram, kemudian dia diberikan apa yang dia inginkan tersebut, itu adalah ujian dari Allah Subhanahu wa taala pada dirinya. Naam. Mungkin dia berusaha untuk menempuh jalan-jalan yang baik, ternyata dapat ujian, tidak sampai pada apa yang diinginkan, sehingga dia pun memiliki keinginan untuk melakukan perkara yang haram dan dia dapatkan. Kata Syekh Ibnu Utsaimin, itulah ujian bagi dirinya. Dan ini mungkin kita mendapatinya tanpa kita sadari. Ya, kita melakukan kebaikan, berusaha untuk menjadi hamba yang baik, namun mendapatkan ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Dipenuhi dengan yang namanya ujian. Namun tatkala kita mencoba perkara yang haram dan kita dapatkan, kita merasa bangga dengan itu tanpa kita sadari bahwasanya itulah hakikat dari ujian Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini yang disebutkan oleh beliau Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah taala. Dan mungkin kita pernah mendengar ya orang-orang yang demikian ketika sering melahirkan anaknya meninggal terus, akhirnya apa? Mendatangi dukun. Dan qadarullah anak diberikan anak dan sehat. Dalam keadaan apa? Dia sudah menghancurkan pondasi akidah dia terlebih dahulu. Dan ini merupakan ujian fitnah yang kebanyakan dari kaum muslimin tidak menyadarinya. Nah, maka ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, seseorang senantiasa akan diuji oleh Allah Subhanahu wa taala, mukmin maupun kafir, ya. Namun mereka orang-orang yang berjalan di atas jalan Allah, bersabar atas ujian Allah Subhanahu wa taala, akan mendapatkan ganti yang lebih baik dari apa yang mereka dapatkan dari ujian Allah Subhanahu wa taala tersebut. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan taufik pada kita semuanya untuk istiqamah di atas agama Allah Subhanahu wa taala. Naktafi lahuna. Subhanakallahumma bihamdika, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin.